Mitra Bisnis, Kompas menulis Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan KPK sebaiknya dibubarkan jika ternyata sudah tidak ada lagi orang yang kredibel untuk memimpin KPK setelah adanya dugaan pertemuan petinggi KPK dengan Nazarudin. Selain itu, Marzuki juga meminta agar koruptor dimaafkan dan hartanya disuruh bawa pulang ke Indonesia untuk dikenakan pajak untuk rakyat. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan mantan anggota DPR Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda mendengar statement Pak Marzuki ini? Jangan lupa, itu pimpinan KPK itu yang milih orang DPR sendiri. Dan Pak Marzuki adalah pemimpin DPR, kan ketua DPR. Dan saya yakin rakyat Indonesia yang 200 juta lebih ini, masa tidak ada satu yang kredibel sih? Kan tinggal milih yang kredibel yang ditaruhkan di sana. Jangan lupa KPK itu juga dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Nah, kalau memang Pak Marzuki merasa tidak ada lagi orang yang kredibel, itu yang perlu dipertanyakan adalah mekanisme seleksi di DPR yang memilih orang-orang itu sendiri. Masalah pertemuan dengan Nazarudin, Nazarudin itu kan orang dari partainya Pak Marzuki sendiri. Nah, harusnya dia juga melihat intern ke partainya dia sendiri dong, jangan melihat ke KPK-nya dulu gitu. Dan harus dilihat konteksnya, dia tidak mau dihakimi publik, dia juga jangan langsung menghakimi KPK. Saya juga melihat Pak Marzuki terlalu buru-buru menyimpulkan. Lalu bagaimana dengan permintaan Pak Marzuki agar para koruptor dimaafkan, Pak? Ya, saya kira gagasan ini kan bukan gagasan baru ya. Beberapa tahun yang lalu sudah pernah juga ada yang menyampaikan gagasan serupa. Sudahlah, itu ada namanya amnesti nasional atau pengampunan nasional. Mereka menyampaikan pengakuan dosa, mengembalikan hartanya untuk negara dan diampuni ya. Tapi harus dilihat konteksnya. Kalau yang menyampaikan itu adalah orang yang tidak punya kepentingan pribadi, partainya tidak sedang bermasalah, kader-kader partainya tidak sedang dirundung masalah korupsi, itu tentunya menjadi gagasan yang murni, yang patut dijadikan bahan diskusi dan dibahas lebih lanjut. Tapi kalau itu disampaikan oleh seorang pemimpin partai yang partainya sedang banyak bergelimang dengan masalah korupsi, kader-kader partainya sedang disorot masalah korupsi, tentunya persepsi yang timbul adalah statement itu lebih berorientasi untuk kepentingan partai sendiri. Demikian Alvin Lee, saya Mary Agustin.